Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau. Baik. Pada bab kali ini barakallahu fikum, kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan al-milkah, yaitu budak barakallahu fikum. Baik. Dan setelahnya itu nanti terkait dengan bagaimana sikap kepada pembantu dan seterusnya barakallahu fikum. Sehingga pembahasan masalah bersabar ketika seorang ditinggal mati anaknya itu sudah selesai. Kita masuk pembahasan yang baru. Baik, babun husnul milkah. Bab barakallahu fikum husnul milkah. Iya, berbuat baik kepada budaknya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hafs ibn Umar, telah memberitakan kepada kami Hafs bin Umar. Hafs ibn Umar ibnil Harith ibni Sakhbarah. Hafs ibnu Umar ibnil Harith ibni Sakhbarah al-Azdi. Baik, kunyahnya adalah Abu Umar. Barakallahu fikum. Siqatun sabtun. Ya, siqatun sabtun. Barakallahu fikum. Iba bi akhdhil ujra 'alal hadis. Iba bi akhdhil ujrah alal hadis. Hafs ibnu Umar, dia adalah rawi yang siqah dan sabat, kokoh hafalannya barakallahu fikum. Namun sebagian pihak mencela beliau barakallahu fikum tatkala beliau mengambil upah, ya, ketika memberikan hadis kepada murid-muridnya barakallahu fikum. Baik. Pak Ikhwan ya. Sehingga kasus seperti ini barakallahu fikum itu dibahas oleh mereka para ulama, apakah tindakan mengambil upah al-akhdhul ujrah ala tahdits ini termasuk tindakan yang akan menghilangkan adalah seseorang. Ya, apakah itu termasuk yukharim al-muru'ah atau tidak? Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya, itu dibahas oleh mereka para ulama. Baik. Sebagian mereka mengatakan itu termasuk hal yang barakallahu fikum yukharim al-muru'ah. Ya, merusak muru'ah seseorang sehingga dilemahkan hadisnya. Gara-gara apa? Dia termasuk orang yang mengambil ujrah, mengambil upah ketika tahdif. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian yang lain, barakallahu fikum, tayyib, tidak menyatakan demikian. Ya. Tayyib. Dan sebagian yang lain merinci. Barakallahu fikum. Dengan rincian, kalau hal itu dia lakukan, barakallahu fikum, dalam keadaan terpaksa, ya, inda darurah. Kemudian yang kedua, tayyib, barakallahu fikum, biqadril hajah, ya, dia mengambil upah tadi sesuai dengan kebutuhan dia, barakallahu fikum, maka yang demikian jaiz, diperbolehkan, dan itu tidaklah merusak atau mengurangi adalah seorang rawi. Paham ikhwan ya? Baik. Dan dari suni para a'immah barakallahu fikum, pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat. Ya, bahwasanya al-akhdhu 'alal ujrah atau al-akhdhul ujrah 'ala tahdits barakallahu fikum itu dirinci. Ya. Kalau dia melakukannya karena terpaksa dan dia mengambil upah tadi sesuai dengan kebutuhannya, barakallahu fikum, maka tidak masalah. Tetapi kalau dia melakukan tindakan tersebut takasuran, ya, untuk memperkaya dirinya, barakallahu fikum, diistilahkan dengan ulama pasang tarif, gitu ya, barakallahu fikum. Kalau tarifnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, barakallahu fikum, maka dia tidak akan berikan hadis, maka yang demikian muharram. Ikhwan ya, itulah yang akan merusak adalah seorang rawi. Paham ikhwan? Baik, barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Hai. Dan pembahasan seperti ini barakallahu fikum itu juga berlaku gitu ya. Barakallahu fikum dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Boleh apa tidak seorang ustaz mengambil upah? Barakallahu fikum. Itu dengan perincian yang sama. Pak Ivan ya? Baik. Kalau dia melakukannya karena barakallahu fikum hajah, kebutuhan, iya, karena waktunya disita barakallahu fikum oleh para talabah sehingga kesempatan dia untuk mencari ma'isyah itu sangat kecil. Pak Ivan ya? Baik. Maka tidak mengapa bagi dia mengambil ujrah barakallahu fikum biqadril hajah. Wa ikhwan, tapi kalau sampai pada tingkatan takatsuran, ya, untuk memperkaya diri barakallahu fikum dengan istilah ustaz pasang tarif yang sempat heboh barakallahu fikum, maka yang demikian termasuk perkara yang manhiyun anhu. Paham ikhwan ya? Hai, barakallahu fikum. Hai. Dan kasusnya Hafiz Ibnu Umar itu sama dengan kasusnya Abu Nuaim. Hah? Abu Nuaim Fadl Ibnu Dukain. Barakallahu fikum. Tayyib. Sama. Ada beberapa orang ulama hadis di mana mereka mengambil upah ketika memberikan hadis dikarenakan kebutuhan yang begitu mendesak. Barakallahu fikum. Punya banyak keluarga yang harus dia tanggung dalam keadaan waktu ya tahdif itu menyita kesempatan dia untuk mencari ma'isya, sehingga sebagian para ulama memberikan rukhsah. Paham kan ya? Baik, barakallahu fikum. Sebagian yang lain mencela tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Wa ahwalun nas barakallahu fikum yakhtalif. Ya. Keadaan manusia itu berbeda-beda. Barakallahu fikum. Dan jangan kita memandang sebelah mata atau kita melecehkan atau bahkan kita menghina sebagian guru-guru kita. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika ada yang melakukan tindakan yang demikian. Barakallahu fikum. Baik kan ya? Baik. Sehingga hal itu barakallahu fikum disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ada di kalangan mereka dari kalangan ahli ilmu barakallahu fikum yang memang memiliki kehidupan dunia yang matang gitu ya. Dari sisi ma'isyah sudah gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya usaha, dia punya bisnis barakallahu fikum yang dijalankan oleh orang lain, sehingga dia bisa dengan konsentrasi, bisa dengan barakallahu fikum tenang mengajar para tulab barakallahu fikum dalam keadaan untuk maisyahnya tayyib, sudah dijalankan oleh orang lain. Dia hanya sebagai ownernya saja, gitu ya, pimpinannya yang mengatur, manage bisnisnya barakallahu fikum. Baik. Ada juga sebagian dari kalangan barakallahu fikum ahlul ilm, ya, dari kalangan para asatid barakallahu fikum yang tidak demikian kehidupannya. Mengapa ya? Baik. Sangat minim barakallahu fikum, sehingga hal tersebut barakallahu fikum harus kita pahami dengan baik. Ya. Baik, tidak menghina atau mencibir barakallahu fikum sebagian ya para ahli ilm yang mungkin mereka kelihatan mencari maisyah, membagi waktunya, sebagian dia gunakan untuk kerja, sebagian lagi dia gunakan untuk mengajar barakallahu fikum. Ya. Baik, sehingga hal itu semua disesuaikan dengan keadaan masing-masing pihak. Paham kan ya? Baik, sehingga barakallahu fikum kita bisa mensikapi masalah ini dengan bijak. Paham kan ya? Baik, kita tidak mencela para asatid yang tidak kerja, gitu ya. Kelihatannya ustaz-ustaz itu nyantai, gitu ya. Sebagian pihak enak, kelihatannya enggak kerja, cuman ya kerjanya ngisi taklim, dakwah sana sini, barakallahu fikum. Baik. Udah mulai von-von gitu ya, pikiran-pikiran yang negatif apa ya, wahai ya, hey suudzon barakallahu fikum. Bagian pihak justru sebaliknya, iya, lihat ustadznya yang mencari maisyah kerja barakallahu fikum, wah ini mengurangi muruah gitu ya. Masa ustadz ke pasar barakallahu fikum, iya, hey masa ustadz jualan barakallahu fikum. Sebagian memandang hal itu hal yang negatif. Pak Ivan ya? Baik. Padahal barakallahu fikum, hendaknya kita mensikapi masalah tadi sesuai dengan porsinya. Iya. Dan kita harus berhusnudzon kepada astatizuna. Iya, para pengajar-pengajar kita, pendidik-pendidik kita. Barakallahu fikum. Pak Ivan ya? Kalau seorang talib itu sudah ada su'udzon, prasangka buruk kepada pengajarnya, pada gurunya barakallahu fikum, maka ilmu yang dia ambil tidak akan bagus. Iya. Karena memang semenjak awal dia mengambil ilmu sudah ada prasangka jelek. Sehingga ilmu yang dia ambil dari guru tersebut barakallahu fikum tidak akan bisa sempurna. Paham, ikhwan? Sehingga prinsip dasar ketika kita mengambil ilmu dari seseorang barakallahu fikum, kita berhusnudzon kepada mereka. Iya, ketika kita mendapati sesuatu yang janggal barakallahu fikum, ayib, yang pertama kali adalah kita mencari uzur untuk mereka. Paham ikhwan ya? Ayib. Terkadang suatu masalah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Setelah kita meminta penjelasan barakallahu fikum, kita malu sendiri. Iya, sudah terlanjur su'udzon kepada mereka barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Selanjutnya qala haddatsana Umar ibnu Fadl. Qala haddatsana Umar ibnu Fadl. Tayyib. As-Sulami Al-Harashi. Umar ibnu Fadl As-Sulami Al-Harashi. Saduqun. Tayyib. Qala haddathana Nu'aim ibnu Yazid. Berkata Umar ibnu Fadl, telah memberitakan kepada kami Nu'aim ibnu Yazid barakallahu fikum. Lahafidz mengatakan majhul. Nu'aim ibnu Yazid ini majhul barakallahu fikum. Sehingga sanad hadis ini dhaif. Iya, isnaduhu dhaif, fihi Nuaim ibnu Yazid, dia rawi yang majhul. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Ali ibnu Abi Talib, berkata Nuaim telah memberitakan kepada kami Ali bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Ali ibn Abi Talib kunyahnya siapa, Muhammad Arif? Kunyahnya Ali siapa, Muhammad Arif? Ali Jawa. Siapa kunyahnya sahabat Ali? Ali. Kunyahnya Ali bin Abi Talib siapa? Siapa? Wallahu a'lam. Siapa kunyahnya Ali? Ahmad. Wallahu a'lam. Hamam. Abu Turab itu lakob. Iya, Abu Turab itu lakob buat beliau. Siapa? Siapa Syamsu? Abul Hasan. Iya. Kunyah beliau Abul Hasan Abu Turab itu lakob. Barakallahu fikum. Rasul yang memberikan lakob kepada Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Tayyib. Ali bin Abi Thalib apa hubungannya dengan Rasul? Awas. Hubungan Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa, Fawaz? Ali keponakannya Rasul. Iya. Berarti bapaknya Ali sama bapaknya Rasul saudara. Hadza barakallahu fikum makhluk. Abu Thalib masa saudara sama Rasul? Yang benar saja, Puas. Hah? Sepupu. Iya. Ali ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib adalah pamannya Rasul. Sehingga antara ayahnya Rasul dan ayahnya Ali itu saudara. Sehingga antara Rasul dan Ali adalah sepupu. Barakallahu fikum. Terus ada hubungan yang lain? Hah? Menantu. Iya. Dari putri beliau yang bernama siapa? Siapa Fawaz? Fatimah. Barakallahu fikum. Sehingga hubungan Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat erat. Iya. Dari dua sisi, hubungan nasab dan hubungan pernikahan. Barakallahu fikum. Secara nasab, Ali adalah sepupunya Rasul. Secara saharah pernikahan, Ali adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, boleh bagi seseorang menikahkan putrinya dengan sepupunya sendiri. Iya. Itu kalau menurut orang awam itu perkara yang barakallahu fikum tayyib syai'un munkar gitu ya. Menikahkan putrinya dengan sepupunya sendiri. Kalau menurut mereka ya, sepupu itu seperti saudara kandung barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Itu barakallahu fikum secara syar'i. Iya, tidak mengapa bagi seorang menikahkan putrinya dengan sepupunya sendiri barakallahu fikum. Dan usia Ali dengan Rasul terpaut jauh barakallahu fikum. Iya. Karena Ali sendiri barakallahu fikum itu pengasuhannya dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Ali yang Rasul yang mengasuh Ali sejak kecil barakallahu fikum. Baik. Sehingga kemungkinan antara Ali dan Fatimah usianya tidak berjauhan barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula. Ali mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau merasa berat, barakallahu fikum, maksudnya adalah indal wafa, ketika beliau sedang sekarat, ya. Qala, Rasul mengatakan, ya Ali, wahai Ali, i'tini bitobak, iya, i'tini bitobakin, wahai Ali, datangkan kepadaku tobak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan makna tobak adalah katif, katifun, yaitu tulang bahu atau tulang pundak, iya, dari hewan, barakallahu fikum. Itu kan agak lebar, ya kan ya, tulang yang ada di sini itu cukup lebar dan bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menulis sesuatu padanya, barakallahu fikum. Dan memang pada masa-masa itu, barakallahu fikum, yang namanya kertas itu belum begitu ma'ruf, ya kan ya, sehingga saat itu sebagian, barakallahu fikum, kaum atau bangsa atau negeri, barakallahu fikum, menulis tulisan mereka tidak di atas kertas, iya, ada yang di atas batu, barakallahu fikum, ada yang di atas daun-daunan, iya, ada juga yang ditulis di kulit-kulit, barakallahu fikum, hewan, ada juga yang ditulis di tulang belulang, iya kan ya, barakallahu fikum. Dan itu yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Paham kan ya? Baik. Dikarenakan memang peradaban bangsa Arab saat itu, barakallahu fikum, tidak seperti peradaban di Eropa. Iya. Mereka cukup primitif. Paham kan ya? Peradaban bangsa Arab saat itu. Mungkin di Eropa saat itu sudah ada yang namanya kertas. Iya. Namun di sisi yang lain, bagian dunia yang lain, itu peradaban tidak secanggih di tempat yang lain, barakallahu fikum. Sehingga pada masa itu, pada masa zamannya Rasul, mereka menulis, barakallahu fikum, tayyib, tidak di atas kertas, iya. Tapi benda-benda yang bisa dituliskan di sana, tulisan-tulisan, barakallahu fikum. Tayyib. Aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di, barakallahu fikum. Aku akan menulis di katif tersebut, tulang tersebut, sesuatu yang engkau, sesuatu yang umatku tidak akan sesat setelahnya, barakallahu fikum. Dalam hal ini, barakallahu fikum, dalam hal kitabatul rasul, paham ya? Tayyib, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktub. Beliau menulis. Dalam riwayat-riwayat yang lain, barakallahu fikum, beliau secara tegas, nahnu ummatun ummi. Iya. La naktub wala nahsib. Kami atau kita adalah umat yang ummi, iya, sebuah umat yang tidak bisa menulis ataupun menghitung, barakallahu fikum, iya, buta aksara. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pada saat itu memang peradaban bangsa Arab cukup primitif, Pak Ikhwan ya, sehingga mereka tidak mengenal yang namanya tulisan ataupun hitungan. Barakallahu fikum. Walaupun tidak menafikan sebagian bangsa Arab ada yang paham tulisan, ada juga yang bisa menghitung. Tapi secara global, ya, secara umum bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang memang peradabannya itu terbelakang. Paham ya? Dari sisi apa? Penulisan, barakallahu fikum, hitung-hitungan, barakallahu fikum. Baik. Ya, bagaimana cara mengkompromikannya, barakallahu fikum. Sebagian mereka barakallahu fikum menyatakan bahwasannya ucapan Rasul nahnu ummatun ummi itu fi awalihi, iya, di awal-awal barakallahu fikum waktu ketika beliau berdakwah. Kemudian setelah itu barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau belajar, dan kemudian setelah itu beliau bisa menulis barakallahu fikum. Baik. Sebagian yang lain menyatakan Rasul tetap dalam keadaan ummi. Namun yang dimaksudkan beliau menulis adalah beliau meminta asisten. Iya. Barakallahu fikum. Juru tulisnya untuk menuliskan pesan-pesan beliau. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menguatkan pendapat ini barakallahu fikum untuk memperkuat barakallahu fikum yang namanya Al-Qur'an. Iya, kebenaran Al-Qur'an. Jadi Rasul ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ummi, tidak mengerti baca, tidak mengerti tulis, tidak bisa menghitung barakallahu fikum, itu merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Paham kan ya? Kenapa beliau bisa membacakan Al-Qur'an barakallahu fikum, mendatangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Al-Qur'an itu miliki apa? Balaghah. Iya. Tata bahasa Arab yang luar biasa tinggi, dan itu diakui oleh para sastrawan barakallahu fikum dan pakar-pakar bahasa. Iya, bagaimana ketinggian bahasa Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Padahal Rasul sendiri adalah orang yang ummi. Iya, sehingga tuduhan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan hasil dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca kitab-kitab terdahulu kemudian beliau ringkaskan, beliau saripatikan menjadi Al-Qur'an. Menyatakan Al-Qur'an itu adalah buah pikiran Muhammad barakallahu fikum. Maka Ifan terbantah. Iya. Beliau seorang yang ummi, enggak ngerti baca tuh tulis barakallahu fikum. Bagaimana beliau membaca? Bagaimana beliau bisa menulis? Sehingga sebagian mereka mengatakan Rasul tetap dalam keadaan ummi untuk membuktikan kebenaran wahyu Al-Qur'an. Ikhwan ya, untuk mematahkan tuduhan-tuduhan sebagian pihak yang menyatakan Al-Qur'an itu merupakan buah pikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Al-muadzin yuadzin awalan. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya Ali menyatakan fa khasyitu ayyasbiqani. Maka aku pun khawatir beliau mendahuluiku. Maksudnya Ali khawatir Rasul keburu wafat. Iya. Ketika beliau lagi ngambil katif tadi, khawatir jangan-jangan Rasul sudah direnggut nyawanya. Iya. Maka Ali mengatakan fakultu inni la ahfadhu min dhira'aihi as-sahifah. Iya. Sesungguhnya aku itu lebih hafal barakallahu fikum dibandingkan dua zira sahifah. Barakallahu fikum. Baik. Lafaz ini min zira'i as-sahifah barakallahu fikum secara zahirnya itu terjadi kesalahan dalam penempatannya. Iya. Dan itu yang ditanbih disebutkan oleh pensyarah kitab ini dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena maknanya janggal sekali. Iya. Barakallahu fikum. Adapun makna yang tepat atau lafaz yang tepat, inni ahfazu fa'u'a atau fa'u'i. Barakallahu fikum. Inni ahfazu fa'u'i. Saya adalah orang yang kuat hafalannya dan saya bisa mencerna apa yang saya hafal. Barakallahu fikum. Iya. Karena lafaz min dhira'ai barakallahu fikum itu tercampur dengan lafaz yang nanti akan kita baca wa kana ra'suhu baina dhira'ai wa 'abudi. Dan kesalahan penempatan lafaz ini disebutkan oleh mereka para ulama kemungkinan tayyib terjadi pada rawi yang meriwayatkan atau orang yang menasakh mencatat riwayat ini. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang disebutkan oleh mereka. Iya. Jadi kata Ali, Ali mengajukan uzur kepada Rasul, kenapa alasan beliau tidak mau mengambil katif tadi? Beliau mengatakan, saya adalah orang yang kuat hafalannya wahai Rasul. Iya. Artinya jangan khawatir. Apa yang Anda sampaikan insyaallah saya hafal. Karena apa? Ali khawatir kalau berjalan saja meninggalkan Rasul, khawatirnya sudah keburu dicabut nyawa beliau. Beliau mengatakan, sudah Rasul, saya hafalkan. Sebutkan saja apa yang Anda ingin wasiatkan. Barakallahu fikum. Faja'ala yusi, maka wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'abdi. Dalam keadaan saat itu kepala Rasul ada di antara lengan bawah dan lengan atas. Ya. Di pertengahan sini. Paham? Baik, itu keadaan Rasul saat itu kata. Kepala beliau ada di antara lengan bawah dan lengan atas. Zira itu ini dari pergelangan tangan sampai siku, abud itu dari siku sampai bahu. Lengan atas. Barakallahu fikum. Baik. Jadi dalam keadaan Rasul dalam pangkuan Ali barakallahu fikum. Baik. Faja'ala yusi, maka Rasul pun memulai wasiat beliau bisholat, dengan sholat, wazakah, wa ma malakat aimanukum. Barakallahu fikum. Terkait dengan sholat, zakat, dan budak. Qala kadzalika hatta fadat nafsuhu ay kharajat. Beliau mengatakan yang demikian sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Iya. Nyawa beliau terbang keluar. Barakallahu fikum. Wa amara bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, man syahida bihima hurrima 'alan nar. Beliau memerintahkan untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, barang siapa yang bersaksi dengan kedua perkara ini maka akan diharamkan dari api neraka. Barakallahu. Iya. Al-isnad dhaif barakallahu fikum, dan dalam riwayat-riwayat ini ada perkara-perkara yang janggal. Yang pertama disebutkan bahwasanya Rasul itu meninggal di tangannya Ali. Iya, padahal riwayat yang masyhur Rasul meninggal di pangkuan Aisyah. Iya. Sahih barakallahu fikum. Baik. Dan juga riwayat ini menyebutkan barakallahu fikum bahwasanya Rasul mengkhususkan wasiat kepada Ali. Ayahkan ya. Baik. Padahal dalam riwayat Bukhari secara tegas barakallahu fikum, ketika ada orang yang bertanya, "Al khassa laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Rasul pernah mengkhususkan sebuah wasiat kepada Anda? Karena saat itu barakallahu fikum tersebar khabar santer gitu ya, setelah Rasul wafat bahwasanya Ali mendapatkan wasiat khusus. Iya, yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka ada yang langsung barakallahu fikum tanya kepada Ali, ya, cross check kepada Ali, apakah benar Anda memang mendapatkan wasiat khusus? Maka Ali mengatakan, la, ya, tidak ada wasiat khusus untuk saya. Illa ma baina hadhihi shahifah, kecuali apa yang ada di antara lembaran-lembaran kertas ini. Barakallahu fikum. Riwayat-riwayat seperti ini barakallahu fikum itu biasa dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya, untuk menyampaikan bagaimana keutamaan dan kelebihan Ali dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Namun semua riwayat yang mereka gunakan adalah riwayat-riwayat yang dhaifah. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab sebagiannya. Apabila ada seorang yang diminta untuk khutbah Jumat, kemudian setelah dia selesai dari khutbahnya, dia diberi hadiah berupa uang, apakah hukum mengambil hadiah tersebut? Boleh, boleh saja. Barakallahu fikum. Ya, karena dia tidak mempersyaratkan. Tilkal ajilah, kata Rasul. Itu merupakan balasan yang Allah segerakan untuk Anda. Baik. walaupun yang afdal tidak diambil. Barakallahu fikum. Bolehkah berzikir sehabis salat wajib lebih dari 33 kali? Barakallahu fikum. Kalau untuk zikir-zikir yang mahdud, yang secara tegas dalam riwayat disebutkan beliau membatasi jumlahnya, maka tidak boleh. Tapi untuk zikir-zikir yang tidak disebutkan batasan jumlahnya, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung bentuk zikirnya yang Anda gunakan. Karena ada sebagian zikir itu dibatasi jumlahnya, sebagian yang lain disebutkan secara mutlak. Apa hukum azan yang menyerupai irama nyanyi? Barakallahu fikum. Baik, kalau memang demikian, azannya dikatakan memang benar-benar menyerupai irama nyanyian seperti roma irama gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya lah ya juz, barakallahu fikum. Iya. Bahkan yang warid dari atsar salaf diantaranya Umar bin Abdul Aziz barakallahu fikum, beliau mengatakan ketika ada seorang muadzin di masa beliau azan tayyib dengan barakallahu fikum berlenggak-lenggok gitu ya, suaranya itu wah takalluf berlebihan barakallahu fikum. Beliau mengatakan azin adzanan samha. Iya, sudah kalau azin kalau azan dengan menggunakan azan yang gampang. Paham ya? Tidak usah takalluh bersusah-susah meliuk-liukkan suara bahkan sampai barakallahu fikum menyelisihi kaidah tajwid. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi pada sebagian barakallahu fikum masjid-masjid kaum muslimin. Iya. Ketika azan itu berlebihan. Barakallahu fikum. Saking panjangnya barakallahu fikum azan itu bisa 15 menit. Iya. Allahu akbarnya saja itu 1 menit atau 2 menit. Allah terus barakallahu fikum. Baik. Ingat ya. Itu yang pernah ditanyakan kepada Syekh Hani barakallahu fikum. Beliau mempraktikkan demikian, ya. Panjang sekali barakallahu fikum. Baik. Saking panjang suaranya itu susah untuk memutusnya. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga yang sunnah adalah kita menggunakan dengan azan-azan yang samhah, yang gampang barakallahu fikum, namun itu tidak menafikan keindahan suara. Paham Ifan ya? Sehingga biasa-biasa saja, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak tafrid. Paham Ifan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, siapa yang meletakkan judul tema pada kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari barakallahu fikum, sebagiannya, sebagian yang lain itu diletakkan oleh nasikh, orang yang mencatat. Apakah hadis dhaif pada kitab tersebut harus dihafalkan? Tidak harus barakallahu fikum. Iya. Taib, tidak harus dihafalkan. Namun, ya, barakallahu fikum, sebagai formalitas, tayyib, labas, gitu ya. Apalagi kalau kita bahasnya cuma hadis yang dhaif itu saja, barakallahu fikum. Bukan dalam rangka untuk barakallahu fikum memperkuatnya, tapi untuk sebagai bentuk wawasan kita. Kalau kita hafal, kita tahu ini hadis adalah hadis yang lemah. Ketika sampai kepada kita hadis ini, kita bisa mengetahui sebab kelemahannya. Dan mereka para ulama barakallahu fikum ketika meriwayatkan hadis dhaif barakallahu fikum itu ada beberapa tujuan gitu ya. Sehingga tidak mesti hadis dhaif itu ditinggalkan secara mutlak gitu ya, tidak diriwayatkan, tidak dihafalkan barakallahu fikum, benar-benar ditinggalkan, tidak. Buktinya apa? Sebagian para ulama atau kita mendapati dalam kutubul hadis banyak sekali hadis-hadis yang lemah. Bukan berarti mereka para ulama yang menulisnya tidak tahu. Faham ya? Sengaja barakallahu fikum mereka masukkan hadis dhaif tersebut di dalam kitab mereka, yang pertama lil bayan. Iya, untuk menjelaskan bahwasanya kedudukan hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Iya, sehingga yang lain tahu. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, tujuan mereka barakallahu fikum, tayyib, untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Iya, sekedar mereka menyampaikan hadis sesuai dengan sanadnya, maka tanggung jawab mereka sudah lepas. Paham Ikhwan ya? Dengan harapan hadis ini siapa tahu ya ada penguat-penguat yang lainnya. Paham Ikhwan? Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik. Sehingga dalam hal itu kita menyatakan kenapa dihafalkan. Iya. Itu kalau memang yang kita baca hadisnya cuman yang dhaif itu saja. Tapi kalau ada yang sahih, yang dihafalkan yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Iktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.